Panasnya hati seringkali disalaharti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersama. Berpaling muka bila saling bertentangan.